Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MGTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Rudul Jannah, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan tentang kitab Sahih Bukhari. Di kesempatan sore hari ini kita masuk ke bagian akhir dari masalah thaharah, ya. Dari kitab Sahih Bukhari, yaitu membahas bahasan baru, yaitu kitab tayamum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum tayamum. Nah, kita telah membahas kitab al-wudu, kitabul gusli, kitabul haid, kemudian kitab tayamum. Dan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengakhirkan kitab tayamum dari semua kitab thaharah, yaitu kitab tentang masalah bersuci. Hal itu karena tayamum sebagai pengganti dari wudu, sebagai pengganti dari mandi. Maka dalam kaidah bahwa yang mengganti itu ditempatkan lebih belakang dari yang semestinya diganti. Jadi bab wudu, bab mandi janabah itu didahulukan. Kemudian sebagai penggantinya adalah tayamum. Maka dengan itu tayamum dijadikan sebagai bahasan akhir dalam kitab thaharah oleh Imam Bukhari. Yang sebentar lagi akan masuk setelah ini adalah kitabus salat, yaitu hukum-hukum berkaitan dengan seputar sholat. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala kitabu tayammumi qawluhu qawlullahi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Qala babun. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi. Qala akhbarana Malik wahuwa imam Darul Hijrah. Wa Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi min asbatin nas bi Malik. Artinya rawi yang paling kuat periwayatannya dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Artinya fi muwatta Imam Malik, dalam kitab muwatta Imam Malik. Wa Imam Malik syaihu al-imam Syafi'i. Jadi gurunya dari Imam Syafi'i. An Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi anil qasim an aisyata radhiyallahu ta'ala anha zauji an nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kharajna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi badi asfarihi hatta idza kunna bi baidai aw bidatil jaish in qata'a ikdun li fa aqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal timasihi wa aqaman nasu ma'ah wa laysu ala ma'in fa atan nasu ila Abi Bakrin As-Siddiq faqalu ala tarama sana'at Aisyah aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nas wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma' Baja Abu Bakrin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi ra'sahu ala fakhdhi qad nama wa qala habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasa wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'un wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fa atabani Abu Bakrin wa qala masya Allah aw yaqul wa ja'ala yat'anuni biyadihi fi khasirati fala yamna'uni minataharruki illa makanu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala fahdi wa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina asbaha ala ghairi ma'in fa angzalallahu ayata tayammumi wa tayammamu faqala Usaid ibn Hudair ma hiya illa bi awali barakatikum ya ala Abi Bakrin qalat wa ba'athnal ba'ira alladhi kuntu alayh wa asabnal ikda tahtahu qala Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadasan Muhammad ibn Sinan qala hadasan Husaym ha qala wa hadasani Sa'id ibn Nadir qala akhbarana Husaym qala akhbarana Sayyar qala hadatsana Yazid wa huwa ibnu Suhaib al-Faqir qala akhbarana Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu bi ra'bi masirata syahrin Fajulat liyal ardu masjida wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adraqatu salatu falyusalli wa uhliyat liya maganimu wa lam tahilla li ahadin qabli wa utitu syafa'atu wa kana nabiyyu sallallahu wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khasa wa bu'istu ila nasi amah. Bab yang baru atau bahasan yang baru, mualif memulai lagi dengan bismillah. Jadi seperti biasa kita jelaskan bahwa Imam Bukhari apabila berpindah dari judul ke judul itu memulai lagi dengan bismillah. Hal ini menunjukkan bahwa kalau kita kerja kemudian kita rehat, kemudian kita akan kerja lagi, disunahkan lagi mengucapkan bismillah. Ya, seperti para ulama terdahulu. Kitab tayammumi. Artinya kitab itu berarti yang menjama masail. Ini majumi'a fihi masail. Yang berkumpul padanya masalah-masalah. Berarti masalahnya banyak. Artinya masalah fikihnya. At-tayammum. Tayammum. Dan tentunya tayamum, tayamum yang kita bahas adalah syariat tentang tayamum yang mencakup banyak masalah. Pertama, definisi tayamum. Kedua, dalil yang menunjukkan disyariatkan tayamum. Kemudian menjelaskan sebab-sebab boleh tayamum. Kemudian menjelaskan sifat tentang tayamum. Jadi bagaimana tayamum yang benar. Dan itu pokok-pokok bahasan yang setidaknya kita akan bahas. Kitab Tayammum. Lalu muallif membawakan satu ayat dan membawakan dua hadis. Jadi dalam bab yang pertama ini beliau membawakan satu ayat dan membawakan dua hadis. Ya. Kita akan jelaskan dulu apa itu tayamum. At-tayamumu lugatan bimana al-qasdu. Jadi tayamum dari si bahasa adalah bimana al-qasdu. Kaqaulihi ta'ala wala tayammamul khabitha minhu. Bimana wala taqsidu. Tayamum dari sisi bahasa artinya al-qasdu, yaitu bermaksud. Bermaksud atau mengambil dari sisi makna lugawi. Adapun dari sisi makna istilahi, maka para ulama meredaksikannya berbeda, tapi kita ambil yang paling mudah dan paling dikenal di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan tayamum adalah al-qasdu ala as-sayyidi at-tayyibi limasil wajhi wal yadaini bisyara'itin mahsusin ala wajhin mahsusin. Jadi yang dimaksud dengan tayamum itu al-qasdu ala sa'idi tayyib. Artinya adalah menggunakan atau mengambil debu yang suci. Limasil wajhi wal yadain, untuk mengusap wajah dan mengusap kedua telapak tangan. Bisyara'itin mahsusin, yaitu dengan syarat yang khusus. Artinya ada syarat dibolehkannya, sebagaimana kita akan bahas nanti. Ala wajhin makhsusin, artinya dengan sifat yang khusus yang telah diterangkan oleh syariat. Jadi yang telah diterangkan oleh dalil dari kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya tayamum. Nah, sekarang kita ambil dulu ya, apa yang dibawakan oleh muallif. Ya. Dan itu akan membahas tentang awal disyariatkannya dan dalil tentang disyariatkan tayamum. Muallif membawakan ayat surah Al-Maidah ayat 6, yaitu dipotong isinya. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Jadi di sini muallif rahimahullahu taala membawakan ayat surah Al-Maidah ayat 6. Ya, membawakan surah Al-Maidah ayat 6. Walaupun dalil tentang tayamum juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 43. Jadi surah An-Nisa ayat 43. Itu wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadukum minal ghaiti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum tanpa minhu ya. Jadi kalau di surah An-Nisa tanpa minhu. Kalau di surah Al-Maidah wa aydikum minhu. Kita pahami dulu nas yang dibawakan oleh mu'alif ya. Seolah-olah Imam Bukhari menjelaskan bahwa dalil tentang ayat tayamum dalam Quran adalah sudah dipastikan yaitu surah Al-Maidah. Kemudian mu'alif membawakan dua hadis, yaitu hadis Aisyah dan hadis Jabir. Pada hadis Aisyah disebutkan, kata Aisyah, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi badi asfarihi. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu pepergian. Pepergiannya adalah perang, yaitu perang Bani Mustalik. Jadi perang Bani Mustalik kisahnya. Hatta idza kunna bi Baida, sehingga tatkala kami sampai, ini tempat Dzulhulaifah, artinya di Dzulhulaifah. Jadi Al-Baida itu Dzulhulaifah, yaitu tempat kalau hari ini jadikan apa? Untuk mikot ya, Ahlul Madinah. Atau tempat berhentinya bala tentara. In qata'a ikdun li, maka lepas kalungku. Jadi Aisyah kehilangan kalungnya waktu itu. Jadi beliau memakai kalung, kemudian kalungnya lepas hilang. Fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iltimasihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mencarinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mencarinya. Wa qama an-nasu ma'ahu. Demikian juga para sahabat ikut mencarinya. Jadi para sahabat ikut juga mencarinya. Wa laysu 'ala ma'in, dan berhenti di tempat yang tidak ada sumber air. Jadi berhenti di tempat yang tidak ada sumber air atau tidak ada sumur, tidak ada apa-apa. Maka orang-orang mendatangi Abu Bakar. Jadi mendatangi Abu Bakar, tidak langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, tidaklah engkau melihat apa yang sedang dilakukan oleh Aisyah. Karena waktu itu Aisyah sedang berbaring, duduk juga. Dan Rasulullah SAW itu berbaring di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi ketika orang-orang sibuk mencari, kemudian mereka tidak ada air dan telah masuk waktu sholat. Ya. Kemudian Abu Bakar datang dan Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pangkuanku dan beliau telah tertidur. Jadi Aisyah itu berbakti kepada Nabi SAW dan Nabi SAW ya muasyarah dengan baik tidur di pangkuannya. Lalu Abu Bakar, artinya Abu Bakar ini manusiawi, mangkel gitu dengan apa yang dilakukan oleh Aisyah gitu. Sehingga Abu Bakar mengatakan, wahai putriku, sesungguhnya engkau telah membuat Rasulullah SAW terhalang dan orang-orang terhalang. Dalam arti hilangnya kalung anda itu menjadi penyebab ini gitu. Kemudian Aisyah mengatakan, dan bapakku Abu Bakar menggunjingku, artinya marahlah gitu bahasanya, marah dan mengatai dengan kata-kata yang tentunya ngomel sama diriku gitu, bahasanya gitu aja gitu. Jadi kata-kata yang memang memberikan teguran kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Abu Bakar itu berbicara dengan lisan dan tangannya. Ya, mungkin gambarkan kalau antum marah ke istri dengan tangan itu gimana. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha dikala itu tidak mau bergerak walaupun bapaknya marah, bapaknya murka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi Aisyah radhiyallahu taala tidak mau bergerak dan beliau pun tidak ingin membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ingin membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarkan sampai selesai gitu. Walaupun bapaknya ngomel gitu. Tapi Aisyah tidak mau bergerak. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangun dan para sahabat ya tidak menemukan air. Jadi ketika datang waktu pagi subuh itu tidak ada air. Fa'angzala ayat tayammum. Fa'angzalallahu ayat tayammumi. Maka Allah menurunkan ayat tayammum. Ini dikenal dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan ayat tayammum ini masih belum jelas. Apakah surah An-Nisa ayat 43 atau surah Al-Maidah ayat 6. Tapi Imam Bukhari dengan menyebutkan ayat dalam judul ini seolah-olah beliau sudah memastikan bahwa yang dimaksud dengan ayat tayammum adalah surah Al-Maidah gitu. Berkata Usaid ibn Hudair, ya ini kan kisah lain, potongannya. Jadi kalau Abu Bakar sempat ngomelin Aisyah. Tapi Usaid ibn Hudair berkata, mahiya bi awali barakatikum ya ala Abu Bakrin. Katanya ada rukhsah tayamum ini sungguh dari ya barakah keluarga Bakar gitu. Jadi ada kisah ini, ada kejadian ini, turunlah ayat tayammum. Seolah-olah ini awal dari berkah gitu. Berkah artinya sebab dari sebuah berkah. Kemudian setelah itu disuruh untuk ya pergi dengan membawa unta ya yang aku berada di atasnya. Iya, ternyata si kalung itu ada di bawah untanya itu. Gitu. Orang-orang udah mencari kemana-mana, ternyata adanya di situ. Gitu. Jadi di sini menunjukkan bahwa ketika Allah berkehendak sesuatu, ya membuat kisah-kisah yang tertentu juga, gitu, takdir. Nah, itu hadisnya. Nanti kita ambil pelajaran. Kemudian hadis yang kedua, Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir ibnu Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, aku diberikan kelebihan 5 perkara. Jadi Nabi SAW mengatakan, aku diberikan kelebihan 5 perkara yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumku. Jadi ada khosois an-Nabi wa khosois lihadihil ummah. Ada kehususan bagi Nabi kita yang juga merupakan kehususan bagi umatnya, bagi kita. Apa kehususan ini? Nusirtu birogbi masirata syahrin. Aku ditolong dengan sebab musuh takut. Jadi musuh takut sebelum perang perjalanan 1 bulan. dan barokah ini diangkat hari ini gitu ya, dari umat, disebabkan umat ini telah menyelisihi banyak hukum Allah gitu ya, karena telah disebutkan dalam hadis ya, yusyaku anta alikul umamu kama tadal aklatu fikos atiha, bahwa umat Islam hari ini digambarkan bagikan makanan yang empuk ya, yang dikerumuni oleh anjing-anjing yang lapar gitu ya, jadi haibahnya diangkat gitu, disebabkan banyak mukhalafah, banyak menyelisih hukum Allah. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang kedua, waju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan bagiku bumi sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Jadi bumi dijadikan sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Jadi dalam agama-agama sebelumnya, syariat sebelumnya, ibadah ataupun yang namanya sholat itu harus di tempat yang ada bangunannya, yang seperti masjid gitu. Tetapi umat Islam diberikan kemudahan, tidak selalu sholat harus di masjid. Di bumi yang mana saja, kita dibolehkan sholat dengan syarat tempatnya suci gitu. Dan dijadikan tanah atau bumi atau debu sebagai alat bersuci. Maka di mana saja umatku ya, mendapatkan waktu sholat, maka sholatlah. Kemudian yang ketiga, dan dihalalkan bagiku ghanimah. Jadi ghanimah, artinya ghanimah itu hasil rampasan perang. Dan diberikan kepadaku syafaat. Yang dimaksud dengan syafaat adalah syafaatul udma, syafaatul kubra, allati takunu fi arasatil qiyamah. Yaitu syafaat udma atau kubra yang akan terjadi di padang mahsyar nanti. Jadi setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian matahari mendekat satu mil, itu dinamakan dengan Yaumul Qarb, hari yang begitu genting. Manusia mencari pemberi syafaat ya, datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam menolak, datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh menolak, datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menolak, datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa menolak, datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa menolak. Maka Nabi SAW diizinkan Allah untuk memberi syafaat. Irfa isfa tu syafa. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima. Dan para Nabi diutus untuk kaumnya saja. Artinya satu kabilah, satu kampung, satu negara. Sedangkan aku diutus untuk semua manusia. Jadi untuk semua manusia dan sampai akhir hayat dunia ini. Nah, ini dua hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala dalam kitab Tayamum. Ya. Judul pertama ini dibawakan oleh muallif untuk menjelaskan awal disyariatkannya tayamum. Jadi awal disyariatkan tayamum. Ya. Awal disyariatkannya tayamum itu berkaitan dengan satu peperangan yang dinamakan dengan perang Bani Mustalik. Atau dikenal juga dengan perang Al-Muraisi. Jadi Al-Muraisi. Dan ini peperangan terjadi pada tahun ke-6 Hijrah. Jadi pada tahun ke-6 Hijrah. Jadi terjadi pada tahun ke-6 Hijrah. Dan itu menurut pendapat yang paling kuat. Kisah yang disebutkan dalam hadis ini tadi bahwa awal disyariatkan tayamum itu berkaitan dengan hilangnya kalung milik Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian pasukan yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhenti di satu tempat yang tidak ada mata airnya, yang tidak ada sumber air. Jadi para sahabat berhenti di tempat yang tidak ada sumber air waktu itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sejumlah para sahabat mencari kalung milik Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi mencari kalung yang hilang. Sampai datang waktu sholat, yaitu waktu sholat subuh, itu tidak mendapatkan air. Itu kisahnya. Ya. Maka turunlah ayat tayamum. Nah ini yang dikenal dengan asbabun nuzul. Mungkin ke sebelah sini, sebagian ikhwan. Ke kiri. Ya. Kemudian para ulama berbeda pendapat ayat tayamum itu yang mana gitu. Jadi ayat tayamum itu yang mana? Karena ayat yang berbicara tentang tayamum itu pada dua ayat. Jadi ayat yang berbicara tentang tayamum ada pada dua ayat. Surah An-Nisa ayat 43, Surah Al-Maidah ayat 6. Nah, kita bacakan kedua ayatnya. Adapun ayat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafura afuwan ghafura. Itu surah An-Nisa ayat 43. Surah Al-Maidah ayat 6 sama hitamnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Baru di situ wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayamma musa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kemudian ujung ayatnya beda. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Jadi di sini ada dua ayat. Nah, lalu apa yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang dimaksud dengan ayat tayamum? Jadi ayat yang mana yang dimaksud dengan ayat tayamum? Ya. Maka para ulama memang ada perbedaan pendapat tentang ayat yang mana itu ya, yang dimaksud dengan ayat tayamum. Ya, ada yang mengatakan surah An-Nisa itu adalah ayat tayamum. Ya. Ada yang mengatakan adalah surah Al-Maidah. Nah. Yang mengatakan surah An-Nisa itu dikatakan ayat tayamum, mereka mengatakan karena ayat Al-Maidah itu ayat wudu gitu. Jadi ayat yang berkaitan dengan wudu. Karena hitab awalnya apa? Wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ayat yang mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa ayat tayamum adalah surah Al-Maidah. Nah, karena tentunya mereka melihat bahwa ayat An-Nisa itu ayat fitahrimil khamr. Jadi ayat sebagai tingkatan pengharaman khamr. Dan di waktu itu belum diharamkan khamr secara mutlak ya. Tetapi diharamkan khamr ketika akan sholat. Ya, sampai khamr itu diharamkan. Nah, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, ya, jadi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, bahwa ayat tayamum adalah surah Al-Ma'idah ayat 6. Jadi surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya. Dan bukan surah An-Nisa ayat 43. Jadi yang dimaksud dengan ayat tayamum adalah ayat Al-Ma'idah. Hal itu dengan beberapa argumen yang paling kuat. Pertama, bahwa surah Al-Ma'idah itu surah yang paling akhir turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya umumnya surah Al-Maidah itu adalah ayat-ayatnya sebagai ayat-ayat akhir. Ya seperti ayat yang ketiganya Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Itu turun pada tahun ke-10 Hijrah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di mana? Di Arafah, di Haji Wada. Nah, sedangkan surah An-Nisa itu sebagai awal dari pelarangan tentang khamr gitu. Jadi awal pelarangan tentang khamr dan itu disepakati sebelum terjadinya tahun 6 Hijrah. Sedangkan perang Bani Mustalik terjadi pada tahun 6 Hijrah. Ya, pada tahun 6 Hijrah. Nah, maka dengan itu pendapat yang paling kuat bahwa awal disyariatkannya tayamum adalah pada tahun 6 Hijrah pada kejadian ya hilangnya kalung baginda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian itu berkaitan dengan surah apa? Al-Maidah ayat 6. Nah. Kemudian apa yang bisa kita ambil manfaat dari sisi hukum lain bahwa kita mengetahui Quran diturunkan oleh Allah taala melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya itu dibagi dua. Ada ayat-ayat yang turun bi asbab, ada ayat-ayat yang turun min ghairi asbab. Jadi ayat yang diturunkan Allah ataupun Quran yang 30 juz 114 surah 6600 sekian ayat yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibagi dua. Ada ayat-ayat yang turun beserta sebab-sebabnya. Jadi beserta sebab-sebabnya. Nah, contoh dari dua ayat tadi. Surah An-Nisa ayat 43 itu disebutkan asbabun nuzulnya bahwa ada sahabat dan sebagian dikisahkan itu adalah Ali radhiyallahu taala anhu salat kemudian sebelum sholat masih mabuk gitu. Jadi karena belum diharamkan secara mutlak waktu itu apa? Khamr. Sejumlah para sahabat mabuk sebelum sholat. Kemudian sholat. Kemudian baca Qur'annya muter gitu. Salah terus muter gitu. Itu angus-angus. Enggak selesai-selesai. Maka turunlah ayat yang melarang mabuk sebelum sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara. Berarti ini asbabun nuzulnya. Nah, yang kedua itu surah Al-Maidah ayat 6 yang tadi. Bahwa para sahabat datang waktu sholat tidak ada air. Awalnya protes kepada Abu Bakar, coba tuh katanya, gara-gara Aisyah, kalau dikatakan seperti itu. Sampai kita datang waktu sholat tidak dapat air. Coba kasih tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka juga tidak ingin langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencari mertuanya gitu. Akhirnya protesnya kepada siapa? Abu Bakar. Abu Bakar juga tidak langsung ingin membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diprotes siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika para sahabat Abu Bakar dalam kondisi mencari air dan dalam kondisi bingung bagaimana sholat ketika tidak ada air, maka bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu Allah menurunkan ayat yang tadi, yaitu ayat tayamum. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadukum minal ghaiti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Nah, Usaid bin Hudair berkata, ya, ini keluarga Abu Bakar ini selalu bawa berkah katanya. Selalu jadi penyebab berkah itu. Ternyata datang rukhsah, datang kemudahan dari Allah. Kalau tidak ada air, itu boleh sholat dengan tayamum. Jadi kalau tidak ada air, boleh sholat dengan tayamum. Maka Usaid bin Hudair itu memuji keluarga Abu Bakar As-Siddiq karena sebagai sebab datangnya berkah rukhsah, kemudahan. Ya. Ini berkaitan dengan asbabun nuzul. Nah, kemudian asbabun nuzul yang merupakan bagian dari ilmu tafsir, para ulama mengatakan ma'rifatu asbabin nuzul tu'iduna ala fahmil ayah. Para ulama kita mengatakan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Quran itu bisa membantu kita untuk memahami makna ayat. Ya, kalau hadis namanya asbabul wurud, kalau Quran asbabun nuzul. Jadi memahami asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Quran itu akan membantu kita untuk memahami maknanya. Jadi untuk memahami maknanya. Jadi makna dari ayat. Fikih dari ayat. Walaupun tentang asbabun nuzul disertakan kaidah. Kaidah yaitu al-ibratu bi umumil labdi la bi khususi sabab. Ya, jadi kalau ada sebab, hukum tidak berkaitan dengan kisah sebab saja. Tetapi ibrah dari hukum adalah untuk umum. Contohnya tadi, para sahabat itu mencari kalung Aisyah. Berhenti di tempat yang tidak ada air. Maka boleh tayamum ketika tidak ada air. Dan itu disebutkan kisahnya sedang perang. kisahnya sedang safar. Jadi kisahnya sedang perang, kisahnya sedang safar. Maka tidak bisa diambil kesimpulan begini. Boleh kita tayamum kalau tidak ada air, kalau safarnya sedang perang. Karena ini sebabnya khusus itu. Tetapi diambil kesimpulan, kalau tidak ada air, boleh tayamum. Mau safar rekreasi, mau safar perang, mau safar apa saja. Yang penting ketika pergi tidak ada air, boleh tayamum. Inilah yang dinamakan al-ibrah bi'umumi labdi la bi'hususi sabab. Ya. Dan itu kaidah mustaqirrah, muttalidah, inda ulama'i at-tafsir, inda ulama'il islam. Artinya itu adalah merupakan kaidah yang baku dalam kaidah tafsir dan kaidah para ulama Islam dalam masalah-masalah fikih itu, ya, ataupun masalah akidah juga itu. Jadi itu kisahnya itu, asbabun nuzulnya, sejarah. Nah, kemudian yang selanjutnya kita ambil beberapa pelajaran di dalam hadis ini. Hadis ini menunjukkan suami yang memiliki istri lebih dari satu ketika safar boleh pergi dengan salah satunya dengan syarat qur'ah. Jadi diundi. Ya, diundi. Ya, orang yang punya istri lebih satu akan safar. Dan Nabi SAW membiasakan safar disertai istrinya. Gitu. Hatta dalam peperangan. Seperti di sini. Gitu. Ya. Jadi, pergi dengan salah seorang di antara istri dengan qur'ah, dengan diundi, itu tidak menyelisih syariat, tetapi merupakan bagian dari sunnah Nabi SAW. Itu yang pertama ya, dalam kisah hadis ini. Yang kedua, ini jawaban dari banyak pertanyaan. Bahwa seorang bapak itu mendidik anak walaupun anaknya telah nikah dan telah dewasa gitu. Berada di tangan suami. Bapak masih boleh untuk memberikan nasihat dan mendidiknya. Hal ini Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Masih ditegur oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Bakar As-Siddiq ya menegur Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi tidak boleh kita mengatakan ya udah punya suami saya tidak bertanggung jawab lagi, enggak benar gitu ya. Dia udah besar, saya tidak bertanggung jawab lagi, enggak ya. Mendidik tetap ya. Sebagaimana Yakub alaihi salam ketika beliau sakaratul maut itu mengumpulkan semua anak dan cucunya. Am kuntum syuhada idh hadara Yakub al mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya. Itu salah satu faidah yang mungkin sangat berharga buat kita. Yang ketiga, bahwa seorang bapak boleh masuk kepada areal rumah tangga anak gitu. Walaupun ada beberapa poin yang tidak boleh gitu ya. Seperti tidak selayaknya bapak meminta cerai, menyuruh cerai kepada anaknya gitu. Tidak selayaknya itu. Tapi seorang bapak masuk kepada areal rumah tangga anaknya itu boleh. Bahkan dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkali-kali istafigasi gitu. Kepada hubungan putrinya yaitu Fatimah dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika masuk ke rumah Fatimah didapatkan Fatimah sepertinya bersedih. Lalu di mana suamimu? Dicari. Ternyata Ali radhiyallahu taala anhu sedang pundung ngambek mungkin bahasanya gitu ya. Lalu dia dapatkan beliau berada di masjid dan memakai sal atau memakai selendang. Dan Ali radhiyallahu taala anhu telah penuh dengan debu, ya, bukan seperti karpet hari ini masjidnya. Waktu itu apa? Masjidnya tanah biasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Kum ya Abu Turab." Bangun wahai Abu Turab. Maka Ali radhiyallahu taala anhu selain diberikan kunyah Abul Hasanain, maka beliau diberikan kunyah Abu Turab karena tidur di masjid dia. Jadi kalau hari ini banyak orang yang tidur di masjid karena di istri, itu ada contohnya. Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW masuk juga ke rumah tangga Ali dengan Aisyah. Dari sisi lain, ketika terdengar bahasa kita selentingan bahwa Ali radhiyallahu taala anhu ingin ta'addud, ingin masna Ali radhiyallahu taala anhu waktu itu. Tapi kebetulan wanita yang direncanakan untuk jadi istri kedua dari Aisyah, dari Fatimah, maaf, radhiyallahu taala anha, adalah putrinya Abu Jahal yang merupakan musuh besarnya Nabi Sallam, tapi putrinya masuk Islam tentunya, dan anak laki-lakinya juga masuk Islam kan, Ikrimah ibn Abi Jahal masuk Islam juga. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang Ali radhiyallahu taala anha untuk ta'addud dan untuk menta'adud putrinya waktu itu. Melarang. Seolah-olah Nabi SAW mengatakan tidak mungkin katanya. Putriku itu digabungkan dengan bapaknya yang paling benci kepadaku. Ya, tidak mungkin. Maka Ali radhiyallahu taala anhu pun mengurungkan niatnya. Dan beliau tidak melakukan ta'adud sampai wafatnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan setelah wafatnya Fatimah radhiyallahu taala anha, maka Ali radhiyallahu taala melakukan ta'adud setelah itu. Jadi ini menunjukkan bahwa orang tua itu boleh masuk. Sisi lain, Rasulullah SAW juga masuk kepada ruang lingkup keluarga putrinya. Ali radhiyallahu taala anhu itu rumahnya jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Masjid Nabawi waktu itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi berkata, "Ada enggak ya orang yang akan menjual tanah di dekat sini itu?" Maka orang Ansor yang mendengar niat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membeli tanah, maka orang itu langsung menghadiahkan dan menginfakkan, mensodakohkan, ya, untuk apa? Untuk Ali radhiyallahu taala anhu. Dan kisah ini membantah pemikiran orang-orang Syiah bahwa para sahabat benci kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Tidak benci, itu dusta. Karena orang Syiah itu atau orang-orang Rafidhah itu dikatakan akdzabun nas. Manusia yang paling pendusta adalah orang-orang Rafidhah. Dan bukti-bukti lain bahwa ketika Ali radhiyallahu taala anhu itu menikah, yang menyiapkan mas kawinnya, yang menyiapkan perlengkapan nikahnya adalah semua para sahabat, karena Ali adalah miskin, yatim miskin. Ya. Dan itu sesuatu yang perlu kita pelajari dari hadis ini tentang bagaimana orang tua, ya, sampai Ali, Nabi SAW itu memperhatikan rumah putrinya untuk Ali gitu ya. Nah. Kemudian pada hadis ini menunjukkan wajibnya menjaga harta walaupun itu dibilang artinya sederhana. Padahalnya apa? Bahwa Nabi SAW mencari kalung yang hilang. Menunjukkan orang mukmin, orang muslim itu harus menjaga harta. Himayatul mal, hibdul mal, menjaga harta. Jadi tidak boleh dimubadirkan. Dan di antara dalil yang lain kita lihat ya. Mungkin kalau yang pernah belajar kita Bulughul Maram dalam bab aniyah, dalam bab tentang bezana. Sejumlah para sahabat sedang menarik, menyeret bangkai unta. Diseret bangkai unta. Kemudian Nabi SAW mengatakan Allah tanpa bijil diha. Maka Nabi SAW mengatakan kenapa tidak diambil manfaat kulitnya untuk disamak. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan ayu ihabin ida dubigo pakotohuro. Kulit yang mana saja apabila disamak maka dia akan suci. Lalu orang-orang mengatakan ini mayit. Maaf, ini bangkai. Maka Nabi SAW mengatakan yang dilarang itu memakannya. Tapi mengambil manfaat dari kulitnya boleh membubadirkan barang yang ada manfaatnya gitu. Tidak boleh dibuang gitu ya. Itu dalam pelajaran hal ini gitu ya. Dan tentunya ya begitu banyak ya fawaid yang kita bisa dari hadis ini ya. Kita fawaidnya cukupkan dulu ya. Karena kita akan ambil yang terpenting. Ya. Selanjutnya dalam mukadimah itu dalil-dalil yang berkaitan dengan disyariatkannya tayamum. Jadi apa dalilnya? Dalilnya adalah Alkitab wa sunnah wal ijma. Dalil Quran, sunnah dan ijma. Adapun dalil Quran surah Al-Maidah ayat 6, surah An-Nisa ayat 43, itu semuanya berbicara tentang bolehnya apa? Tayamum. Nah. Kemudian hadis, tadi sudah dibacakan hadis Jabir, dan sejumlah hadis yang akan datang. Datang. Kemudian yang ketiga, adalah ijma. Ya, telah dinukil ijma oleh para ulama, bahwa bolehnya tayamum. Jadi bolehnya tayamum. Kemudian pembahasan terakhir, ya, hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan kita untuk bertayamum. Jadi kemudian hikmah kenapa tayamum itu dengan tanah itu, mandi dan air. Dan hikmah kenapa? Artinya hikmah. Apa hikmah Allah mensyariatkan tayamum itu hanya wajah dan telapak tangan itu. Jadi hanya wajah dan telapak tangan, tidak seperti wudu mengusap kepala. Hikmah disyariatkan tayamum itu terdapat dalam surah Al-Maidah tadi. Di mana disebutkan setidaknya dalam ayat 3 hikmah. Dalam ayat tadi. Yang pertama, Rabbul Harj mengangkat kesulitan bagi umat ini gitu. Yang kebalikannya memberikan kemudahan kepada umat ini. Dalam arti kalau tidak ada air maka dengan tanah kita ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Rojin. Jadi mengangkat apa? Kesulitan. Memberikan kemudahan. agar orang muslim bisa mendawamkan suci walaupun tidak ada air. Jadi agar orang muslim walaupun tidak ada air. Jadi kalau tidak ada air, bersuci itu boleh mengkontinyukan bersuci. Kemudian pada kandungan untuk beribadah selamanya. Jadi agar orang mukmin agar mampu untuk beribadah selamanya. Syarat bersuci. Dan hukum asal bersuci dengan air. Tapi umat Islam boleh bersuci walaupun tidak dengan air, yaitu dengan tanah. Jadi tidak berarti kalau tidak ada air, tidak ada ibadah, tidak ada sholat. Tidak bisa ibadah. Umat Islam diberikan rusa. Kemudian disebutkan juga dalam ayat ini salah satu hikmah Allah waliyutimma ni'matahu alaikum, yaitu itmamun ni'mah ala hadihil ummah, yaitu untuk menyempurnakan nikmat kepada umat ini. Sebagai nikmat kasih sayang Allah kepada umat ini juga disempurnakan, yaitu berupa banyaknya rukhsah kepada umat ini, banyaknya wajib untuk banyak bersyukur kepada Allah atas dimudahkan syariat kepada kita. Di mana tidak ada satu syariat yang memberatkan kita. Artinya selalu mudah syariat. Selalu mudah syariat ini. Yang kedua, apa hikmahnya bertayamum dengan tanah gitu, atau dengan so'id, dengan so'id? Apa hikmahnya? Yang pertama, karena so'id ini sesuatu yang ada di seluruh bumi gitu. Kalau air tidak selamanya ada di seluruh bumi gitu. Tapi so'id ada. Nempel di dinding, nempel di tempat kursi, nempel di segala ada so'id. Itu pemahaman sebagian fuqaha yang mensyaratkan tayamum itu harus menggali tanah gitu ya. Bahkan disangrai dikeringkan itu apa disangrai bahasa disangrai apa bahasa Indonesianya bahasa Indonesia hah bahasa Indonesia ya itu tidak masuk masa rukhsah kok berat gitu lebih berat daripada wudu gitu kalau tayamum harus menggali tanah gitu maka dikatakan so'id masa'ida al wajhil ardi setiap yang mengepul ya di atas bumi karena mudah ya. Yang kedua, para ulama mengatakan hikmahnya berwudu dan mandi dengan air untuk mengingatkan awal penciptaan manusia. Ataupun ya maaf, bertayamum dengan tanah untuk mengingatkan awal penciptaan manusia dan berwudu dengan air dan mandi dengan air untuk mengingatkan kelangsungan manusia. Dan untuk mengingatkan bahwa kita akan kembali ke tanah. Itu menurut para ulama ya hikmah. Namanya hikmah itu penelaahan gitu ya. Penelaahan. Ya. Sebagian para ulama mengatakan agar manusia itu tawadu. Ya, tawadu. bahwa kita itu butuh dengan tanah. Kita tunduk kepada Allah. Ya. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Terakhir, apa hikmahnya gitu? Bahwa tayamum untuk wajah dan telapak. Ya. Itu yuwafiku maqamul qiyas. Itu bersesuaian dengan kias. Kias banyak debu gitu ya. Tapi yang dimudahkan Allah muka dan telapak tangan saja gitu. Karena makom sampai siku. Karena yang terlihat di saat itu, yang terbuka di saat itu selamanya. Kalau kaki mungkin ada kaos kakinya, ada hoofnya. Kemudian ada kain. Kemudahan, maka tentunya harus selalu mudah itu. Selalu mudah. Ya. Dan hikmah-hikmah yang Allah mensyariatkan tayamum kepada umat ini. Itulah kita mengetahui ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Dan tentang tayamum menunjukkan bahwa ada satu ibadah yang tidak ada udur untuk ditinggalkan. Jadi satu ibadah yang tidak ada udur untuk ditinggalkan. Kalau udur berkurangnya iya. Kalau udur berkurang kaifiahnya, iya. Maka tidak ada air, tidak sholat. Saya berjalan, tidak mendapatkan air, lalu tidak sholat. Itu keliru. Karena Allah memberikan ruhsah. Sholat bisa dikosor, sholat bisa dijama. Yang tadinya wajib mandi atau wudu boleh diganti dengan tayamum. Dan ini sebagai dalil tentang keutamaan ibadah sholat. Ya, sampai di sini pembahasan kita dan kita belum menjelaskan tentang sebab tayamum. Ya, bagaimana tayamum disebutkan pada bab-bab berikutnya insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan dan juga faidah dari hadis yang kita bahas di kesempatan sore hari ini. Masih dalam pembahasan atau kita masuk bab toharoh yaitu tayamum. Dan selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kembali dan kami mengajak terlebih dahulu bagi Anda sahabat gemah Islam dan juga tentunya untuk jamaah di nomor 0811-2425-255. Kami mulai kembali di layanan pertanyaan melalui SMS dan 2425255. Dan terlebih dahulu seperti biasa kita akan memberikan kesempatan untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung dalam pembahasan di kesempatan sore hari ini ataupun pertanyaan secara umum. Kami persilakan untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz, silakan tunjuk tangan. Maaf. Baik, kami silakan bisa bertanya. Baik, bismillah. Tad mau bertanya. Apakah seandainya orang mati tidak ada air, apa bisa tayamum atau enggak? Terima kasih. Mungkin ditampung dulu tiga. Ya, ya. Tengah. Bertanya mengenai tayamum ini. Ketika kita sakit Kemudian dalam masa pemulihan, ketika waktu sholat tiba, ketika kita mau ambil wudhu pakai air, tapi kita khawatir namanya hasilnya wudhu itu tidak jadi, tapi pakai tayamum. Apakah itu dibolehkan oleh syariat? Kemudian yang kedua mengenai pertanyaan dari menelantarkan istrinya, nafkah lahir dan batinnya itu tidak terpenuhi dengan baik. Si istri ini bolehkah dia cerai? Kalaupun boleh, batasnya itu si suami meninggalkan itu berapa lama gitu, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk penanya, untuk pertanyaannya. Kami persilakan Ustaz. Satu lagi, baik. Yang mau bertanya. Satu pertanyaan terakhir ya, untuk pertanyaan secara langsung dari jamaah ikhwan, kami persilakan. Ayo, secara umum pertanyaannya kami persilakan. Bisa bertanya kepada Ustaz. Jika tidak ada, kita akan langsung masuk dari jawaban Ustaz. Baik, sepertinya tidak ada Ustaz. Bismillah. Sebenarnya yaitu tentang asbab at-tayamum. Jadi sebab-sebab pertanyaan yang ketiga ya, yaitu tentang jika suami menelantarkan istri dari sisi nafkah, tentunya kita jawab dari dua sisi. Fahadza dzulmun wa harus kita tahu untuk para suami, untuk para bapak, bahwa menelantarkan istri nafkah batin ataupun nafkah harta itu bagian dari bentuk kezaliman dan bagian dari bentuk dosa yang tentu mal arasatil qiyamah itu akan dituntut gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafa ya, jadi mayafutuhu au kama qala Nabi sallallahu, berdosa kalau seseorang itu melalaikan apa yang menjadi tanggungan nafkahnya. Jadi berdosa. Sehingga sebagian para ulama juga menjelaskan ada nikah yang hukumnya haram. Walaupun hukum nikah asalnya sesuatu yang sangat agung. Tetapi ada nikah yang hukumnya haram. Apa salah satu bentuk nikah yang hukum? Para ulama memberikan satu percontohan atau satu contoh, yaitu orang menikah mampu untuk berjima, masih ingin berjima, lalu dia menikahinya dan dia menelantarkan dengan sebab dia impoten umpamanya, haram nikah bagi dia gitu. Karena mendolimi si wanita itu, haram bagi dia untuk nikah. Sebab itu, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Pak Abdul, sedekah yang mana yang paling afdal, kata Nabi sallallahu, apa kata para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kau belikan kepada istrimu walaupun itu hanya sesuap nasi, walaupun lukmah ya, itu kewajiban kita. dikabarkan ketika seorang wanita datang kepada Nabi SAW, dan ini akan ada dalam Sahih Bukhari nanti, yang dilamar oleh tiga. Jadi ada wanita dilamar oleh tiga orang. Tapi si wanita itu belum menjawab kepada semua pelamar ini. Kalau udah dijawab gak boleh dalil, ada yang melamar gitu kan. Tapi ini ketiga-tiganya tidak dijawab. Lalu diceritakan, siapa? Pulan. Maka Nabi SAW mengatakan, adapun si Pulan, jangan diterima sama kamu. Kenapa katanya? Barob. Dia ringan tangan. Jangan. Yang kedua, syattam. Syadidul lisan. Lisannya buruk. Melaknat. Jangan juga. Satu lagi jangan. Kenapa? Dia adalah seperti unta yang kurus yang ada di padang. Pelit. Maka kata Nabi SAW, tolak semuanya katanya. Inkihi Usama tapa innahu rajulun shalih. Nikahlah sama si Usama. Karena Usama itu adalah pemuda yang soleh. Lalu wanita itu mengatakan, sesungguhnya aku itu merasa berat menerima, berhubung Usamah itu kebetulan kulitnya hitam, ya. Juga bukan orang kaya, gitu. Tapi soleh. Lalu Allah memberikan banyak berkah kepadaku, katanya, setelah aku menikah dengan Usamah. Jadi kalau antum ditolak sama calon mertua alasan antum belum kerja, apa itu terima, itu karena memang ada sejarahnya gitu ya. Kalau belum kerja, belum kelihatan, etos kerjanya enggak ada. Apa umpamanya gitu ya. Terima aja antum, cepat kerja gitu. Cepat kasih apa cari kerja, cari sebab gitu. Allah akan mengkayakan. Nah, kalau ada kisah ini menunjukkan bahwa wanita tidak meminta cerai kepada suami yang tidak memberikan nafkah. Adapun ukurannya memang tidak ada, apakah sebulan atau dua bulan atau tiga bulan, enggak ada batasannya. Bahkan kalau di pemerintah kita, di peraturan KUA kan ada sigat talak ya. Itu sigat talak itu kalau selama berapa itu? Tiga bulan berturut-turut ya. Tidak memberikan pun dalam kenyataannya tidak pernah terjadi itu gitu ya, maka jatuh talak. Jadi boleh wanita meminta gitu, dan edukasinya untuk para suami, untuk kita gitu. Karena apakah itu satu keindahan. Pertanyaan tadi bahwa tayamum itu untuk hadas besar dan untuk hadas kecil gitu. Jadi kalau orang junub kemudian tidak ada air, ya kalau tidak ada air, dan ini akan secara panjang lebar. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, sebab tayamum itu kan dua intinya, ada mulma, ada mulkudroti fistima lilma. Tayamum itu ada dua intinya, tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Gitu. Yang dalam kaidahnya itu wujuduhu kaadami, ada tapi dianggap tidak ada gitu. Ada maka boleh kita apa? Bertayamum karena tidak mampu menggunakan air, atau merasa takut akan bertambah sakit kita, maka boleh kita. Di pekan depan insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk jawaban singkat, dan karena nanti akan dibahas lebih dalam lagi oleh Ustaz tentang kaifiat tayamum, kita akan bacakan pertanyaan pembahasan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Kalimantan Selatan. Ustaz Anawu bertanya, ketika sudah wudu kemudian bersentuhan dengan mertua atau yang mahram, wudu kembali Ustaz atau batalnya, atau wudunya batal Ustaz? Mohon penjelasannya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun pertanyaan semacam ini udah berulang-ulang, ya, udah mungkin bisa ratusan kali gitu ya, tentang hukum menyentuh istri gitu. Bersentuhan dengan, ya, tentunya yang harus kita paham itu dua hukum gitu. Walaupun kebanyakan umat Islam itu konsentrasinya satu hukum, tapi saya ingin menjelaskan yang penting supaya pertanyaan ini jadi lebih bermanfaat gitu. Pertama, bersentuhan dengan yang bukan mahram hukumnya bukan batal wudu atau tidak, tetapi hukumnya haram. Bersalaman. Jadi bersentuhan dengan yang bukan mahram itu hukumnya haram. Islam, karena mungkin ada istilahnya itu pengkabirian banyak hukum gitu ya di kita itu. Apa-apa saya mengepan itu karena itu hanya hukum menyentuh istri batal atau enggak gitu. Dan hukum ini itu ada ikhtilafnya. Tapi perhatian kesini lebih besar konsentrasinya daripada masalah yang sepakat para ulama tentang haramnya gitu. Dengan yang sepakat haramnya. Bahkan Nabi SAW berkata, aku tidak pernah. Jadi ketika membaiah para wanita tidak jabat tangan, beda ketika membaiah laki-laki. Nabi SAW mengatakan, lebih baik bagi aku untuk bersentuh daripada aku harus menyentuh wanita yang bukan mahram. Lebih baik bagi diriku, artinya ditusuk dengan jarum yang dipanas, tapi kalau kita udah biasa sih ditepak gitu kan, kemana itu dengan bukan mahram. Tapi ketika kita berbicara tentang sepakat ijma tentang tidak bolehnya. Nah, kalau berkaitan dengan menyentuh istri, apa kita menyentuh gitu kan? Yang hukumnya itu yang sifatnya akan terjadi itu benar, menyentuh istri, menyentuh anak, ibu, menyentuh anak, menyentuh kakak, menyentuh istri. Yang jelas para ulama berbeda pendapat kepada tiga kaul gitu ya. Yang batal wudunya. Ini pendapat Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah, dan pendapat Abdullah ibn Umar dari kalangan para. Yang kedua, nah ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas dan jumhurul ulama. Jadi kebanyakan para ulama. Yang ketiga, yang batal kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Itu riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Itu dari sisi pendapat. Saja gitu ya. Mau pendapat ulama Syafi'i yang mengatakan menyentuh batal, silakan. Tapi harus ingat mah kepada hukum tadi itu. Karena menyentuh yang bukan mahram itu walaupun ketika orang bertanya pendapat saya batal atau tidak, pendapat saya mengatakan tidak batal. Dengan dalil bahwa yang dimaksud Munisa dalam 2 ayat 6 dan surah An-Nisa ayat 43 yang dimaksud adalah jima. Bukan menyentuh apa? biasa. Karena dengan kalimat la masa itu bimana mutawa'ah ibaratun an. Kemudian sejumlah hadis menunjukkan bahwa menyentuh itu tidak batal. Contohnya hadis yang Aisyah mengatakan kana Nabi sallam yuqabilu ba'd azwajihi tsumma kharaja wa lam yatawadda. Keadaan Nabi sallam terkadang suka mencium istrinya dan tidak berwudu lagi. Berarti menyentuh tidak batal gitu. Kemudian hadis Aisyah mengatakan fukitu lailatan an Rasulullah sallam. Satu ketika aku mencari Nabi sallam. Ya, namanya cemburu ada ya. Hatta Aisyah cemburu. Ketika tidur di bagian malamnya, di waktu malam Nabi tidak ada di sampingnya. Dicari, kemana katanya? Ternyata Nabi sallam sedang sujud dan perut tumit Nabi sallam. Dan Nabi sallam tidak membatalkan apa? Salatnya. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, karena rumahnya sempit, Rasulullah sallam salat, Aisyah melonjor di depan tempat sujud. Beliau mencubitku dan aku menarik kakiku, katanya. Jika Nabi sallam bangkit, aku ngelonjor lagi, katanya, kakiku. Kemudian kalau sujud, narik. Para ulama mengatakan bahwa Nabi sallam mencubit Aisyah kakinya, gitu kan? Ketika beliau sholat dan tidak membatalkan apa? Sholatnya. Ya. Jadi tidak apa-apa kali-kali istri tidak sholat, antum sholat. Tidak usah dibanjur pakai air. Ada di tempat. Roh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya jazakallahu khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan kembali untuk kejawaban. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, sunnahnya sebelum tidur itu harus berwudu. Tentut Ustadz buang angin. Apakah jika ingin tidur kembali harus berwudu atau bolehkah bertayamum Ustadz? Dari bertayamum itu ketika ada air tidak boleh. Gitu. Jadi kalau mau berwudu lagi. Gitu. Karena tidak boleh orang bertayamum ketika ada airnya. Dalilnya udah jelas kan tadi. Falam tajidu ma'an. Terima kasih itu untuk jawabannya. Pertanyaan terakhir Ustaz, penutup di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Kalimantan Tengah. Saya lima waktu harus iqomat dulu Ustaz. Karena bagi seorang perempuan Ustaz, karena saya biasanya hanya menunggu dikumandangkannya iqomat dari masjid tanpa membaca iqomat. Bagaimana yang seharusnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan datang di babnya juga insyaallah, nah, dalam bab adzan. Tapi hukum adzan pertama tidak adzan untuk umum. Dalam arti wanita tidak boleh adzan di masjid gitu. Karena adzan adalah untuk laki-laki. Dan suara wanita tidak boleh untuk diperdengarkan di banyak orang gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, adzan itu dan iqamah hukumnya fardu kifayah. Bukan fardu ain. Berarti kalau udah adzan di masjid, ada iqamah di masjid, bagi wanita, bagi kita yang sholat di rumah dan tidak mesti untuk iqomah, itu hukum yang kedua. Karena adzan iqomah fardu kifayah. Yang ketiga, ini hukum yang ketiga. Hukum adzan bagi jamaah wanita dan hukum iqomah bagi jamaah wanita. dan iqomah untuk para wanita dengan tanpa diperdengarkan untuk umum. Ya, jadi boleh. Kemudian hukum adzan dan iqomah. Jadi hukum adzan dan iqomah bagi orang yang sholat sendiri. Hukumnya apa? Boleh, sunnah hukumnya. Adzan sholat sendiri. Hadis yang menyebutkan tentang seorang pengembala, di mana Rasulullah mengatakan Allah bangga, Allah takjub. Ra'iyati ala syatil jibali. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi mengatakan Allah itu bangga kepada seorang pengembala yang berada di dia beradzan sendiri, dia iqomah sendiri. Gitu. Hadis ini diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa boleh kalau kita sholat sendiri untuk contohnya antum di rumah adzan sendiri. Gitu. Kalau di rumah, kalau terjadi, gitu. Kemudian iqomah. Ya. Berarti tapi bukan wajib. Hukumnya apa? Mustahab. Mustahab. Kemudian dari pertanyaan tadi juga ada yang perlu ditambih. Bagi ibu-ibu tidak perlu dan tidak ada keutamaan jika ingin sholat di rumah harus menunggu iqomah apa? Di masjid. Karena sholat bahkan orang yang sholat di rumah jika udah tahu masuk waktu sholat akan sholat tidak perlu menunggu suara di berbagai daerah itu adzan itu ya kalau di kampung ya jam 4 gitu ya. Sekarang kan jam 3 seperempat udah apa? Udah asar. Tapi gak mengenal itu. Pokoknya asar duhur jam 12, asar jam 4 itu. Jadi sehingga adzan itu udah waktu sholat belum adzan. Maka tidak disyaratkan bagi yang sholat di rumah yang tahu waktu sholat harus menunggu apa? Adzan dan iqomah di masjid. Wallahu ta'ala.